Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla bainal isya'aini 20 rak'atan," siapa orang salat antara Maghrib dan Isya 20 rakaat, "Banallahu lahu baitan fil jannah," Allah akan membangunkan bagi dia satu rumah mewah di surga. Jangan rumah mewah, inti dikasih rumah SS ada di dunia yang paling pojok sendiri. Kalau cuma 20 rakaat mau Anda sholat, tapi kalau Allah menjanjikan surga, rumah mewah di surga, kalau perlu inti setiap hari punya rumah mewah, rumah mewah, rumah mewah di surga, asal kamu istiqamah 20 rakaat setelah Maghrib sebelum Isya. Waqala alaihi salatu wassalam, "Man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin la yatakallamu fima bainahunna bi syai'in adalna lahu ibadata 12 sanah." Siapa orang sholat antara Maghrib dan Isya 6 rakaat tapi tidak berbicara di situ urusan dunia atau urusan yang lainnya, antara sholat ini Maghrib dan sholat 6 rakaat tidak ada pembicaraan yang lainnya, kecuali kalau pembicaraan yang baik, maka sebanding dengan ibadah 12 tahun. Sebanding pahalanya dengan ibadah 12 tahun. Nah itu, sholat antara Maghrib dan Isya ini jangan ditinggalkan kalau bisa. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.